wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita akan masuk pada bab la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah. Qala al-mu'allif rahimahullah, bab tidak dibolehkannya seseorang dia meminta dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dia meminta al-jannah. Pada bab yang sebelumnya telah kita singgung bab larangan seseorang menolak permintaan seorang yang lain dengan menyebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Pada bab yang sebelumnya disebutkan beberapa dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan perintah agar hendaklah seorang muslim memenuhi permintaan saudaranya muslim yang lainnya dalam satu permintaan yang dia mengawalinya dengan menyebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bab yang sebelumnya telah kita sebutkan yang di antara hikmah dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah ta'zimullah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim disyariatkan untuk dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga permintaan seorang muslim, demikian pula perlindungan seorang muslim dengan mengawalinya menyebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah diterimanya. Nah, di dalam bab ini mu'alif rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya seorang dilarang untuk dia meminta dengan menyebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala kecuali permintaan yang dia minta adalah al-jannah. Karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala termasuk dari sifat, dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, kullu syai'in halik illa wajhah. Ataukah dalam surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang menjelaskan tentang sifat wajah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala seorang dia memuliakan sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang memiliki sifat-sifat tersebut. Sehingga di antara faedah dalam bab ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan, fihi anna fihi ta'zima wajhi Allahi azza wa jal bihaithu la yus'alu bihi illa al-jannah. Bahwasanya di dalam bab ini berisikan disyariatkannya seorang muslim agar dia mengagungkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dia tidak meminta sesuatu dengan menggunakan sifat yang mulia ini kecuali dia meminta al-jannah, kecuali dia meminta surga. Dan terdapat beberapa dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan doa Rasulullah alaihi salatu wasallam menggunakan sifat wajah ini. Di antaranya beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari an-nar. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari an-nar. Yang secara kesimpulan Asy-Syaikh Abdul Rahman Al-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam yang bersihkan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari an-nar dengan menggunakan wajah Allah Subhanahu wa taala dan yang semisal dari lafaz-lafaz hadis yang seperti ini dengan sanad yang sahih menjelaskan tentang dibolehkannya seorang menggunakan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam satu permintaan yang dia maksudkan agar Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dirinya ke dalam al-jannah dan menjauhkan dirinya dari an-nar. Ini dibolehkan dengan beberapa riwayat hadis yang tadi kita sebutkan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam bab permasalahan permintaan seseorang menggunakan wajah Allah Subhanahu wa taala ini terjadi khilaf yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang apa yang dimaksud dengan hadis ini. Belum menyebutkan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah yang dimaukan dengan hadis ini, la tas'alu ahadan minal makhluqina biwajhillah. Jangan kalian meminta sesuatu kepada makhluk dengan menggunakan wajah Allah Subhanahu wa taala. Meminta sesuatu kepada makhluk. Sehingga apabila seorang muslim dia menginginkan bantuan ataukah sesuatu pada diri saudaranya, maka jangan dia menggunakan kalimat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena wajah Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam bab ini tadi kita sebutkan berisikan faedah hendaklah seorang muslim memuliakan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga dia tidak meminta sesuatu dengan sifat yang mulia ini yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu dari perkara-perkara dunia. Perkara-perkara yang rendah yang tidak bernilai. Sehingga kalau misalnya seorang dia meminta sesuatu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia meminta sesuatu yang tinggi, yang paling mulia. Dan tidak ada sesuatu yang paling mulia kecuali kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibolehkan seorang untuk kemudian menggunakan wajah Allah Subhanahu wa taala tatkala meminta sesuatu dengan al-jannah. Ini pendapat yang pertama. Dan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan yang zahir dari pendapat muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitabut Tauhid, ini condong kepada pendapat ini. Yaitu larangan seorang meminta kepada seseorang yang lainnya dengan menggunakan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muallif menyertakan bab ini setelah bab la yuraddu man sa'ala billah. Larangan seseorang menolak permintaan saudaranya dengan dia menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annaka idza sa'alta Allah fa in sa'alta al-jannah wa ma yastalzimu dukhulaha fala haraja an tas'ala biwajhillah. yaitu apabila engkau ingin meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta surga dan yang berhubungan dengan surga agar supaya dimasukkan ke dalam al-jannah, dijauhkan dari an-nar, maka tidak mengapa seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang berhubungan dengan permintaan seseorang kepada makhluk, ini tidak dibolehkan berdasarkan hadis yang tadi kita bab, dan nanti disebutkan hadis yang datang dalam bab tersebut. Kemudian yang kedua adalah permintaan yang berhubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh baginya untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi permintaan tersebut berhubungan dengan al-jannah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yas'alu biwajhillahi illa al-jannah. Rawahu Abu Dawud. Dari Jabir berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang meminta dengan wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali permintaan itu adalah surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Di samping di dalam hadis ini berisikan tentang larangan seseorang meminta dengan wajah Allah Subhanahu wa taala selain al-jannah. Demikian pula kandungan yang berikutnya adalah di dalam bab ini ditetapkan adanya sifat wajah pada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Tapi tentulah wajah Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan wajah makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar, demikian pula maha melihat. Dan tidak bisa disamakan antara sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu wajah Allah Subhanahu wa taala, dengan wajah makhluk. Fihi mas'alatan, di dalam bab ini terkandung dua permasalahan. Al-ula yang pertama adalah an-nahyu an ayyas'ala biwajhillahi illa ghayatul matalib. Larangan untuk seseorang meminta dengan wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali permintaan yang tinggi, permintaan yang paling besar, yaitu surga. Asani yang berikutnya adalah isbatu sifatil wajhi. Ditetapkannya adanya sifat wajah pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke bab yang berikutnya, bab majaa fil law. Bab tentang permasalahan al-law. Tentang permasalahan al-law. Jika seandainya demikian dan demikian. Sehingga di dalam bab ini ma'syaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, dalam hal al-lafaz, seseorang melafazkan kalimat law tatkala tertimpa satu musibah ataukah yang semisalnya, adalah perkara yang diharamkan. Dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ شَيْطَانٍ. Apabila engkau tertimpa sesuatu berupa bencana, kemudian engkau mengatakan, kalaulah semisal aku mengerjakan yang seperti ini dan seperti ini, maka tentulah akan terjadi demikian dan demikian. Karena sesungguhnya kalimat lau akan membuka pintu asyaitan untuk seseorang tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penggunaan kalimat lau ini memiliki beberapa macam. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Macam yang pertama adalah dalam rangka untuk menolak syariat. Menolak satu syariat. Seperti contoh berjihad. Tatkala turun syariat jihad, seorang yang berjihad akhirnya dia meninggal dunia. Kemudian dia mencelanya. Kalau misal dia demikian dan demikian, maka pasti akan demikian dan demikian. Ini kata beliau rahimahullahu taala adalah perkara yang muharram, yang diharamkan. Seperti perkataan mereka orang-orang munafikin pada peristiwa perang Uhud. Mereka mengatakan lau ata'una ma qutilu. Kalau misal mereka itu mentaati kita, katanya. Ini orang-orang munafik yang tidak menganjurkan untuk kemudian berjihad. Maka maqutilu, pastilah mereka tidak akan terbunuh. Sehingga kalimat lau dalam rangka ya li'tirad ala syara'. Seorang menentang satu syariat dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini muharram. Dan beliau rahimahullahu taala menyebutkan wa qad yasilu ilal kufur, dan bahkan akan bisa mengarah kepada perkara kekafiran. Kalau semisal dia menolak syariat, menentang syariat dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, kufrul juhud. Ini bisa kufur. Kemudian yang kedua adalah antusta'amala fil i'tiradi alal qadar. Seorang menggunakan lafad kalimat lau ini dalam rangka menolak takdir. Ini juga perkara yang diharamkan. Misal seorang tertimpa bencana, sebagai contoh anggaplah rumahnya terbakar, dia akhirnya menyalahkan satu pihak atau kayak yang semisalnya dan mengatakan kalaulah semisal tadi malam demikian dan demikian, pasti tidak akan demikian dan demikian. Sehingga dia menggunakan kalimat lau ini dalam rangka li'tirad 'alal qadar. Ini juga diharamkan. Kemudian yang ketiga adalah antusta'amala linnadmi watahassur. Digunakan dalam rangka sebagai ungkapan penyesalan. Dan bagian yang ketiga ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala juga menyebutkan, wahada muharramun aydha. Ini juga perkara yang diharamkan. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan li'anna kulla syai'in yaftahu an-nadma 'alaika fa innahu manhiyun 'anhu. Karena segala sesuatu yang akan bisa membuka atau menjadikan adanya penyesalan pada dirimu itu adalah perkara yang dilarang. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar seorang muslim tersebut itu bersemangat, tidak kenal putus asa, tidak mudah menyerah. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Hendaklah kalian bersemangat untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat atas dirimu. Modal yang pertama adalah bersemangat. Yang kedua adalah wasta'in billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala ta'jaz. Jangan mudah berputus asa. Sehingga di dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar seorang muslim tersebut ini memiliki hati yang lapang dan semangat meninggalkan an-nadmu wa tahassur, mudah berputus asa, demikian pula menyesali satu perbuatan, sehingga dengan ini dilarangnya seorang untuk kemudian menggunakan kalimat lau ini dalam rangka an-nadmu wa tahassur. Dia mengungkapkan satu penyesalan, mengungkapkan rasa putus asa dirinya dan yang semisalnya. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala membuat satu misal. Rajulun harisa ayashtari shay'an yadhunnu anna fihi rabhan fa khasira. Seseorang bersemangat untuk membeli sesuatu dan dia menganggap bahwasanya yang dia beli tersebut akan menghasilkan untung yang besar. Tapi ternyata kenyataannya sebaliknya. Fa khasira, dia merugi. Faqal, maka kemudian dia mengatakan, law anni mashtaraituhu ma hasala li khasarah. Falhasil, akhirnya dia berandai-andai, kalaulah semisal saya ini tidak membeli sesuatu tersebut, maka tentulah aku tidak akan mendapatkan kerugian yang seperti ini. Sehingga dia menggunakan lafadz law ini dalam rangka menyesali perbuatannya, berputus asa atas apa yang dia jalankan. Dan ini dilarang, dan beliau menyebutkan menggunakan lafadz law di dalam keadaan yang seperti ini adalah muharram, diharamkan. Kemudian yang keempat adalah antusta'mala fit tamanni. Seorang menggunakan kalimat law ini dalam rangka berandai-andai. Dia berandai-andai. Kalau aku akan menjadi demikian, maka aku akan demikian dan demikian. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, in kana khairan fa khairun, wa in kana syarran fa syarrun. Kalau lah semisal yang dia angan-angankan tersebut adalah dalam perkara kebaikan, maka menggunakannya adalah kebaikan. Tapi kalau lah semisal seorang menggunakannya dalam perkara keburukan, maka hukum menggunakan lafadz law ini adalah perkara yang jelek, yang tercela. Seperti di dalam riwayat al-Imam Ahmad At-Tirmidzi rahimahumullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kisah adanya 4 orang. Innamad dunya li arba'i nafarin. Dunia tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 4 orang. Yang pertama yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan harta. Maka dengan ilmu yang dimilikinya dia bisa mengatur hartanya. Memanfaatkannya dalam rangka kebaikan, mengenal hak Allah Subhanahu wa taala, mengenal hak keluarganya, menyambung hubungan kerabatnya dengan dunia yang dimilikinya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, fahadha bi afdhalil manazil. Yang pertama ini adalah manusia yang paling afdol kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini di antara hadis yang dijadikan hujjah bahwasanya al-ghaniyyu syakir, seorang yang kaya tapi dia bersyukur, mengenal hak Allah Subhanahu wa taala, mengenal hak saudaranya, mengenal hak kerabatnya, adalah manusia yang paling afdol dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih afdal dibandingkan al-faqirus sabir, seorang fakir yang bersabar. Di antaranya tentang kisah orang-orang fuqara yang mengeluhkan tentang amalan-amalan orang-orang kaya dari kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga karena kefakirannya mereka tidak bisa mengamalkan sebagaimana yang diamalkan oleh mereka. Maka falhasil Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah fadilah keutama yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berandai-andai, "Lau kana limalan la'amiltu bima 'amila fulan." Kalau misal aku punya harta, maka pastilah aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh si fulan. Yaitu membelanjakan hartanya dalam perkara kebaikan. Mengenal hak Allah Subhanahu wa taala, mengenal hak kerabatnya, membantu saudaranya. Sehingga dia meniatkan perkara kebaikan namun dia tidak diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Ataukah dalam riwayat yang lain fa huma bil ajri sawa. Maka seorang alim ini dengan niatnya, tapi pahala keduanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ditulis sebagai satu amalan kebaikan pada diri seorang hamba tidak hanya amalan yang telah dilahirkan oleh perbuatannya, tapi ternyata dalam perkara niat. Seseorang meniatkan kebaikan, ini ternyata diberikan nilai satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Ataukah hasanatan wahidah. Barang siapa yang dia telah meniatkan untuk melakukan satu amalan kebaikan tapi ternyata dia tidak mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala menulis bahwasanya sang hamba ini telah mendapatkan satu nilai kebaikan. Sekedar ham, keinginan dirinya menjalankan satu amalan kebaikan. Kalau misal dia wujudkan dengan amalan zahir, maka jauh lebih besar nilainya. Terkadang satu amalan kebaikan dikali lipatkan dengan 10 kali lipatnya. Terkadang berpuluh-puluh, terkadang beratus-ratus. Terkadang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, tanpa ada batasan. Menjelaskan besarnya nilai pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan diberikan kepada seorang yang jahil, yang tidak diberikan ilmu tapi diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan seorang berharta tapi dia tidak berilmu. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akhirnya berfoya-foya, menghambur-hambur hartanya. Dia gunakan hartanya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan fahadha bi akhbathil manazil. Orang ini adalah seorang yang jelek kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diberi kenikmatan tapi ternyata dia gunakan bermaksiat. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang tidak diberikan ilmu dan tidak diberikan harta. Kemudian dengan niatannya dia mengatakan law anna limalan la'amiltu bi'amali fulan. Kalau semisal aku punya harta, maka pastilah aku akan mengamalkan sebagaimana yang diamalkan oleh si fulan, orang ketiga tadi. Yang tidak diberikan ilmu tapi diberikan harta. Berfoya-foya, menghambur-hamburkan hartanya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malamnya. Sehingga dia meniatkan sebagaimana apa yang diamalkan oleh dirinya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan fahuwa bi niyyatihima fahuwa biniyatihi fahuma fil wizri sawa. Maka orang keempat ini dengan niatannya, tapi ternyata dari sisi dosanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila mana seorang menggunakan lafaz lau ini dalam rangka atamani, berandai-andai tergantung dari apa yang dia inginkan. Kalau kebaikan, maka tercatat sebagai satu amalan kebaikan. Kalau semisal keburukan, maka tercatat sebagai satu amalan keburukan. Kemudian yang kelima, an tustamala fil khairil mahdh. Dia menggunakan kalimat lau ini semata-mata dalam perkara kebaikan. Maka yang demikian dibolehkan. Semisal seorang mengatakan, kalau semisal aku bisa menghadiri pelajaran yang ini, maka aku akan bisa mengambil faedah. Ataukah mungkin kalau dijabarkan, kalau datang Ustaz si Fulan di tempat kita ini, maka aku akan rajin akan menghadirinya siang dan malam dan yang semisalnya. Dia menggunakannya dalam perkara khair, kebaikan. Ini dibolehkan. Ini tentang penggunaan lafadz lau. Ada tiga yang diharamkan, empat diperinci, terkadang diharamkan, terkadang tidak. Yang kelima, hukumnya jaiz. Qaulullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka mengatakan, kalau misal kita dahulu memiliki andil dalam perkara ini, maka tentulah kita tidak akan terbunuh di sini. Dia menggunakan kalimat lau dalam rangka al-i'tirad ala syara'. Dia menentang syariat Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena siap untuk ayat ini berkaitan tentang dan mereka orang-orang munafikin yang menyesali kepergian sebagian para kepergian sahabat Nabi alaihi salatu wasallam dalam rangka berjihad. Sebagian mereka terbunuh dan yang semisalnya, ada pula dari mereka orang munafikin terbunuh. Sehingga mereka mengucapkan kalimat yang seperti ini. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Dan mereka orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka dalam keadaan mereka duduk-duduk saja, tidak berjihad. Saudara mereka berjihad. Ulangnya, mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka tersebut dengan kalimat law ata'una ma qutilu. Kalaulah semisal mereka ini mentaati kita, maka pastilah mereka tidak akan ada yang terbunuh. Ini menggunakan lafadz lau dalam rangka al-i'tirad ala syara'. Wa fi sahihi 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jazan. Bersemangatlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirimu. Kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalaulah semisal engkau tertimpa sesuatu, janganlah engkau mengatakan, kalaulah semisal aku dahulu melakukan yang seperti ini, maka pastilah akan terjadi demikian dan demikian. Walakin qul, akan tapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan, maka segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Sehingga dia ridha, lapang dadanya di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan kalimat lau berandai-andai yang berisikan penyesalan. Fa innal lau taftahu 'amala syaitan, karena sesungguhnya kalimat lau ini akan membuka syaitan untuk beramal, semakin menyesatkan pelakunya. Sehingga falhasil akhirnya terkadang dia menjadi seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana dia mengingkari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Al-Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya di dalam bab ini berhubungan dengan permasalahan tauhid. Berhubungan dengan permasalahan tauhid. Karena termasuk dari penggunaan kalimat lau adalah seseorang menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan menentang takdir Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya pelakunya tidak ridha atas Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tidak ridha atas Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia adalah seorang yang tidak merealisasikan at-tauhid, yaitu dalam perkara tauhid ar-rububiyah, dalam perkara rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang wajib adalah sebaliknya. Seorang muslim dia lapang hatinya dan memiliki keridhaan yang sempurna. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh sangat mengagumkan urusan seorang muslim, karena sesungguhnya semua perkara yang dilalui oleh dirinya ada terkandung kebaikan. Dan yang demikian tidak ada pada diri seseorang melainkan hanya seorang yang muslim saja. Sehingga seorang yang kafir tidak memilikinya. Seorang yang musyrik tidak memilikinya. Fa in asabahu khairun in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lah. Kalau semisal tertimpa kegembiraan, kelapangan, dia bersyukur, itu adalah kebaikan. Wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lah. Kalau semisal tertimpa kemadharatan, dia bersabar, itu juga kebaikan untuk dirinya. Sehingga apakah dia mendapatkan kebaikan ataukah keburukan, bila mana menghadapinya dengan perasaan ridha dan sabar terhadap takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebagai kebaikan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya amalan as-sabru ala aqdarillah, bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ini memiliki ganjaran yang tak terbatas. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang bersabar akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ada perhitungan. Sehingga tidak dikali menjadi 10 kali lipatnya, 20 kali lipatnya, 1000 kali lipatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bi ghairi hisab, menjelaskan banyaknya dan besarnya fadilah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wa'alaikum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.